Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid. Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa an Imran ibn Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu au takahana au tukuhina lah au sahara au suhira lah wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu Tabrani bi isnadin hasan min hadithi Ibni Abbas duna qawlihi wa man ata kahinan ila akhirihi. Dari Imran ibn Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bukan dari kami yang merasa sial dengan sesuatu atau menerima ramalan kesialan itu dari orangnya yang dianggap ahli, yang mempraktekkan perdukunan atau dipraktekkan itu untuknya, yang sihir, menyihir atau disihirkan untuknya, dan barang siapa yang mendatangi dukun dia percayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur dengan yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Bazzar dengan sanad jayyid, juga Tabrani dengan sanad hasan, namun dari riwayat Ibnu Abbas dan tanpa potongan hadis yang terakhir, man ataka hinan fasadaka bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu enggak ada dalam riwayat Ibnu Abbas. Dari Ibn Abbas sampai au sahara au suhira lahu. Laisa minna fihi wa'idun syadid. Ketika dikatakan bukan dari kami, ini ancaman berat. Yadullu ala anna hadihil umur minal kabair. Menunjukkan bahwa perkara yang dimaksud termasuk kabairudz dzunub, dosa yang sangat besar. Wa taqaddama annal kahana wassihir kufur, dan telah lalu penjelasan bahwa sihir dan perdukunan keduanya bahkan kufur, syirik kepada Allah. Wa man tatayyara au ai fa'alat tiyara. Tatayyara, dia yang melakukan. Tutuyyira lahu ay qabila qaulal mutatayyiri lahu wa taba'ahu. Tutuyyira lahu, dia yang nerima. Diramalkan baginya. Kamu jangan hari ini berangkat, jangan hari ini transaksi, karena aku membaca begini dari ini tanggal sial, hari sial, burung ini itu. Dan dia percaya dan nerima, betul-betul meninggalkan apa yang hendak dia perbuat. Wa kadza ma'na takahan au tukuhina lahu. Sama maknanya takahan berarti fa'alal kihana. Dia yang melakukan perdukunan. Tukuhina lahu, nerima, mempercayai si dukun, dilakukan perdukunan itu untuknya. Kalladhi ya'til kahina wa yusaddiquhu wa yutabi'u. Kadzalika man amila sa man amila sihir lahu man amila lahu sahir as-sihir. Begitu pula yang si tukang sihir melakukan praktek sihir untuknya, untuk mencelakai fulan, membunuh fulan, dilakukan itu karena dasar permintaan dia, dan tentunya dia bayar. Fakullu man talaqqa hadhil umura amman ta'ataha faqad bari'a minhu Rasulullah. Maka semua yang melakukan ini, Rasul berlepas diri darinya. Tatoyur, takahun, sihir. Tiga. Baik pelakunya atau yang menerimanya, yang mempercayainya, Rasul telah berlepas diri dari orangnya. Likauniha imma syirkun katiyaroh au kufrun kal kihanati wasihir. Karena imma itu adalah syirik seperti tiaroh, merasa sial karena sesuatu, atau itu kufur seperti perdukunan dan sihir. Faman radiya bidzalika wa taba'a fa huwa kal fa'il liqabulil batil wa tibaihi. Maka yang melakukan itu sama seperti pelakunya, yang nerima itu, mempercayainya, sama seperti orangnya, karena dia ridho dan ngikuti. Qauluhu rawahul bazzar huwa Ahmad bin Amr ibni Abdul Khaliq. Beliau Bazzar adalah Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq. Abu Bakar Al-Bazzar Al-Basri, Sahibul Musnad Al-Kabir, ma'ruf. Kitabnya diberi nama Al-Bahruz Zakhar. Rawa an Ibni Bashar wa Ibnil Muthanna wa Khalqin. Bazzar meriwayatkan dari Ibni Bashar, Muhammad bin Bashar, yang digelari Bindar. Juga Ibnul Muthanna, Muhammad Ibnul Muthanna, yang dijuluki Az-Zamin. Dan keduanya, Ibn Bashar dan Ibnul Muthanna, syuyuh Kutubus Sittah. Keduanya juga syekhnya Bukhari Muslim, Abu Dawud Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan banyak yang lain. Mata sana ifnatain wa tis'in wa mi'atain. Bazzar wafat tahun 292 Hijriah, akhir-akhir abad ketiga. Bazzar atau kitab beliau termasuk disebutkan dari tempat hadis-hadis gharib, hadis fard gharib yang diriwayatkan hanya dengan satu jalan. Untuk mengetahui hadis-hadis gharib itu, tempatnya antara lain di ini, Musnad Bazzar, Jami' Tirmidzi, termasuk pula Hilyatul Awliya, Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah. Hadis merupakan ancaman bagi setiap orang yang melakukan perkara yang disebutkan tatoyur, kahanah dan sihir. Oleh karena itu, kewajiban setiap hamba bertawakal kepada Allah setelah dia jalani asbab. Asbab yang bermanfaat dia jalani selama kamu tahu itu baik dan berguna bagimu. Jangan malas. Ihris ala ma yanfa'u. Dan jangan terhenti hanya karena merasa sial. Bahkan kalaupun beneran, dan itu ibtila, cobaan dari Allah, gagal sekali, gagal dua kali, tidak berhasil tiga kali, dan seterusnya. Tawakallah kepada Allah, terus berusaha. Makanya disebutkan Kisai, Imam Finnahu, Imam Nahu, imamnya Madrasah Kufah. Awalnya disebutkan sulit belajar Nahu, dan Nahu termasuk sulit memang, berat. Walhasil sekali belajar, gagal, enggak faham. Diulang lagi oleh beliau, gagal lagi, enggak bisa lagi. Sampai hampir pesimis beliau, sulit ilmu ini sudah. Enggak bisa aku kayaknya. Wah. Allah inginkan bagaimana untuk beliau bisa ambil ibrah. Nah, maka dia pada suatu hari sedang duduk-duduk melihat seekor semut. Semut kecil. Kamu bayangkan ngangkat kulitnya, ngangkat bijinya kurma. Biji kurma mungkin kalau besarnya bisa 10 kali lipat si semut. Beratnya juga. Diangkat oleh si semut ini untuk naik ke atas ke sarangnya sana. Awal dia berjalan baru selangkah jatuh. Semut ini gak berhenti. Dia angkat lagi. Jatuh lagi, dia angkat lagi, jatuh lagi. Begitu beberapa kali, terus dilihat oleh Kisai. Dia asik melihat semut ini. Singkat cerita, sampai setelah entah berapa kali, berhasil semut ini ngangkat biji korma sampai ke sarangnya. Enggak sekali dua kali usahanya gagal. Maka kata Kisai, subhanallah, seekor semut enggak pesimis. Dia berhasil dengan usaha, jerih payahnya setelah sekian kali baru berhasil. Maka itu yang memicu beliau, menjadi inspirasi beliau untuk semangat. Belajar dan belajar sampai menjadi seorang ulama, bahkan imam dalam nahwu, menjadi rujukan. Kisai berpendapat begini, Kisai begini menjelaskan. Imam fi hadza sya'n. Partner beliau serupa, Sibawi, dulunya duduk di majelis Hammad Ibn Zaid atau Hamad bin Salama. Dan beliau aslinya orang Persia, Sibawi ini. ketika giliran beliau baca hadis, ya namanya talib, keliru, memarfukkan yang mansub, memansubkan yang majzum. Wah, kata. Maka kata syekhnya Hammad, afsih lisanak ya Farizi, fasihkan lisanmu, hei orang Persia. Artinya fasihkan, jangan keliru-keliru telus kalau membaca i'rabnya. Di situ merasa tercambuk si Bawai, dan dia bertekad. Dia katakan kepada syekhnya, sungguh aku akan pelajari ilmu ini, nahwu, bahasa Arab, hingga aku akan mencapai tingkat di mana tidak ada yang bisa mengejar aku di situ. Belajar, belajar, belajar, dan jadilah seorang Sibawai, imam besar dalam nahwu. Imamnya madrasah Basrah, menulis kitab dalam nahwu yang diberi judul Al-Kitab. Kata para ulama, man allafa fin nahwi ba'dal kitab falyastahi, yang nulis dalam bahasa, dalam nahwu, setelah kitabnya si Baweh ini, maka hendaklah dia malu. Karena kamu mau jelaskan apa? Semuanya sudah dijelaskan di Alkitab. Kamu pasti dan mau tidak mau ngerujuk ke Alkitab. Itu yang dimaksud. Kamu menjadi seorang imam besar. Nah, ibroh bagi talibul ilm, tidak boleh patah semangat, tidak boleh malas dan pesimis, sulit, berat, gak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Perkaranya kembali kepada dirimu sendiri, ada kemauan atau enggak. Mau sungguh-sungguh, serius, mungkin itu perlu sekian kali dan sekian kali. Kalau di kalangan orang kafir, kufar, benar enggaknya wallahu a'lam, tapi itu yang mereka sebutkan. Robert Einstein, untuk entah dia atau yang lain, wallahu a'lam, lupa, apa Thomas Alva Edison yang penemu lampu, menjalani eksperimen itu ratusan kali atau bahkan ribuan kali, enggak berhasil-berhasil, gagal, enggak kemudian pesimis, dia coba lagi, mungkin kurang ininya, mungkin salah di sininya, dibetulin itunya, gagal lagi ternyata. Dia coba lagi sampai dia berhasil menemukan ternyata begini caranya. Dia katakan yang sekian ratus kali itu bukan kegagalan, tapi untuk berhasil aku harus melewati sekian ratus kali. Asyahid bahwa ibroh bagi talibul ilm untuk tidak pesimis karena merasa tidak mampu, hafalan ana lemah, ana gak bisa, ana gak mampu, ana sudah tua, ana belum waktunya, ana begini, ini semua orang yang lemah. Gak ada. Bersemangatlah. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Nas'alullah taufiq. Kembali kepada hadis, laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Hadis seperti yang telah lalu jelas menunjukkan haramnya tatayur, haramnya kihanah, dan haramnya amalan sihir. Karena semua itu bertentangan dengan tauhidnya. Merusak iman dan tauhid seseorang, karena tauhid mengajarkan untuk orang itu pasrah dan kembali dalam segala urusannya hanya kepada Allah. Yakin bahwa yang menentukan segalanya hanya Allah. Yakin takdir, beriman kepadanya. Qul la yusibuna illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada musibah yang mengenai kita kecuali yang memang telah Allah tetapkan. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Yang memang ditentukan untuk orang lain tidak akan kena kepadamu. Itu didikan tauhid. Sementara ini merusak. Bagaimana digambarkan baginya, dihayalkan burung bisa menentukan nasibnya, wa illa bintang-bintang di langit berpengaruh, mempengaruhi kondisi dia, ini itunya. Atau demikian pula tadi, melakukan hal-hal yang itu merusak tauhidnya, musyrik kepada Allah dengan beribadah kepada para jin dan para syaitan. Dari sihir dan perdukunan. Makanya semua itu diharamkan, bahkan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orangnya. Tidaklah Rasul berlepas diri kecuali karena perbuatan itu sangat besar dosanya, sangat besar pelanggarannya, hingga Rasul pun berlepas diri darinya. Karena bukan demikian Rasul mengajarkan kepada umatnya. Telah lalu pula bahwa kesamaan kahin dengan sahir, kedua-duanya menggunakan jin untuk tercapainya tujuan mereka, bisa mendapati apa yang mereka inginkan. Istimta. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Masing-masing, ya kahin, si dukun, maupun sahir, tukang sihir, kedua-duanya butuh dan tunduk nyembah-nyembah kepada para jin. Itu persamaannya. Dan itu kufur dan syirik billah. Tidak dibenarkan menggunakan atau memakai jin dalam perkara-perkara tersebut. Kalau kahin ya inginnya bisa tahu yang gaib, bisa tahu yang belum terjadi. Dengan dipermainkan oleh jinnya, aku mendengar dari langit, ini itu pencurian dari langit. Demikian hadis dibawakan oleh Musannif dari Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, biasa digunakan oleh muhaddithin untuk menunjukkan musnadnya suatu hadis. Ini marfu'an sampai kepada Rasulullah SAW. Sama seperti kalau mereka katakan misalnya An Imran Ibni Husain rafa'ahu. Rafa'ahu. Ini sampai ke Rasulullah SAW. Marfu'an. Yang dimaksud maten dari riwayat itu sampai kepada Rasul SAW. Jika ini teman dari marfu ini, jika itu hanya sampai sebatas sahabat, maka disebut mauquf. Mauquf ala sahib. Jika itu hanya sampai kepada yang di bawahnya, tabi'in atau yang ke bawah. Semuanya, atba' tabi'in, taba'ul atba', di bawah sahabat, maka itu disebut maqtu'. Maka ada tiga. Sampai ke Rasulullah, yakni ucapan ini ucapan Rasul disebut marfu'. Sampai kepada sahabat, ucapan itu disebut mauquf. Sampai kepada tabi'in atau ke bawah, semua, karena itu disebut maqtu' dari qata'. Itu bagian muhaddithin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad walhamdulillahil alamin.